Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di surat Al-An'am ayat yang ke-119, yaitu firman Allah Azza wa Jal, "Qul ayyu syai'in akbaru syahada?" Katakanlah, siapakah sesuatu yang paling hebat persaksiannya? Kulillahu syahidum baini wa bainakum, katakanlah Allah adalah saksi antaraku dan kalian. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini, liungdirakum bihi, supaya aku mengingatkan dan mendakwai kalian bihi dengan Al-Qur'an. Wa man, demikian juga semua orang yang balagha Al-Qur'an itu sampai badannya. A innakum latasyhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra, apakah kalian bersaksi bahasanya di samping Allah terdapat sesembahan yang lain? Qul la asyhad, katakanlah aku tidak bersaksi. Qul innama huwa ilahun wahid, katakanlah hanya ada sesembahan yang esa. Wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari kemusyrikan yang kalian lakukan. Kita sampai pada potongan ayat, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini. Di sini fa'ilnya tidak disebutkan karena telah diketahui, karena yang memberi wahyu adalah Allah Azza wa Jal, dan wahyu dalam bahasa Arab artinya adalah al-i'lam bisur'atin wa khofa'in, memberitahu, memberitahukan sesuatu bisurah dengan cepat, wa khofain, namun samar dan tidak terang-terangan. Artinya Anda tu'lim, Anda beritahukan kawan Anda dengan cepat, maka Anda berikan padanya kata-kata yang dia bisa pahami dengan cepat, dan itu samar dan tidak keras dan tidak terang-terangan, supaya tidak ada satupun yang mengetahui kata-kata tersebut. Sehingga makna pokok dari wahyu adalah asir rahasia. Dan secara istilah, yaitu secara syariat, wahyu adalah taklimillahi azza wajal, Allah mengajak bicara pada hamba melalui perantaraan atau tanpa perantaraan. Allah mengajak bicara pada salah satu hambanya bisyariatin, dengan Allah berikan padanya syariat yang akan syariat itu dia sampaikan kepada manusia. Maka wahyu disebut wahyu li'annal wahya khafiyun, karena wahyu adalah sesuatu yang samar. Tartan terkadang wahyu yang sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi ra'ir rasul, ada pada tiba-tiba muncul pada hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu semacam ilham, tiba-tiba muncul dalam hati beliau pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga taratan terkadang Allah mengajak bicara Rasul dari balik hijab. Mengajak bicara langsung, namun sang Rasul tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala di balik hijab. Dan terkadang dengan Allah utus Rasul malaikat, lalu sang Rasul malaikat, utusan malaikat tadi memberikan wahyu dengan izin Allah, mayasya, sebagaimana apa yang Allah inginkan. Diwahyukan kepadaku Al-Quran ini. Al-Quran adalah masdar, sama persis dengan ghufran, syukran. Quran, ghufran, syukran, semuanya sama. Nah, apakah ini masdar yang artinya isim maf'ul, ataukah masdar namun maknanya isim fa'il? Karena masdar dalam bahasa Arab terkadang maknanya isim fa'il dan terkadang maknanya isim maf'ul. Contoh yang maknanya isim fa'il, hadza adlun. Adlun artinya adilun, ini adalah orang yang adil. Wa hadza ridon. Ridon artinya radin, orang yang ridha. Maka di sini masdar maknanya isim fa'il. Dan kita jumpai juga masdar maknanya isim maf'ul, contohnya man amila amalan laisa 'ali amruna fa huwa radd ay mardud. Siapa yang melakukan amal yang tidak tentu tuntunannya, maka amal tersebut raddun. Raddun isim, raddun masdar, namun maknanya mardudun isim maf'ul. Kesimpulannya, Al-Quran di sini adalah masdar dan dia mencakup dua makna sekaligus. Dengan pengertian isim fa'il, sehingga Quran maknanya qari'un. Qari'un di sini maknanya jami'un. Li'ana karena Al-Quran mengumpulkan ayat dan kalimat dan mengumpulkan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Semuanya dikumpulkan oleh Al-Quran. Dan Al-Quran bisa kita maknai di bimakna maf'ul, sehingga maknanya adalah makru'un, dibaca. Dan dua makna di atas itu ada pada Al-Quranul Karim. Li'ungdirakum bihi, supaya aku mendakwai kalian. Li di sini persambungnya kepada, supaya di sini sambungnya pada uhiya, sehingga maknanya aku mendapatkan wahyu supaya aku mendakwai kalian. Inilah hikmah adanya nabi yang diberi wahyu. Biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya Rasul berdakwah. Dan jika Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala mewariskan, memberikan kepada seseorang, mewariskan kepada seseorang wahyu ini sehingga dia menjadi ulama, maka hanyalah Allah beri pada dia warisan supaya dia berdakwah dengan Al-Quran dan supaya dia berkata dengan perkataan yang benar. Uraian lebih lengkap nanti akan dibahas di bab kandungan ayat. Memambalaqah, dan supaya aku mendakwai siapa saja yang sampai padanya Al-Quran. Artinya, wa ungdira mambalaqah. Di samping aku mendakwai kalian, aku juga mendakwai semua orang yang sampai padanya Al-Quran. Balaghah di sini fa'ilnya adalah Al-Quran. Sehingga maknanya siapa yang Al-Quran telah sampai kepadanya, maka seakan-akan Nabi SAW langsung berbicara kepadanya. Demikian keadaannya sampai hari kiamat. Karena Allah mengatakan supaya aku mendakwai kalian wahai orang-orang yang aku ajak bicara, demikian juga orang-orang yang telah sampai padanya Al-Quran. Maka siapa saja yang telah Al-Quran telah sampai kepadanya dengan cara apapun, maka sungguh dia telah didakwai. Akan tetapi siapa yang sampai padanya Al-Quran tidak dengan bahasa Arab, walam yafham minhu syai'an, dan dia tidak faham sedikit pun darinya, maka dakwah belum sampai kepadanya. Dan orang yang sampai padanya Al-Quran dengan berbahasa Arab dan dia tidak faham, demikian juga sama, dakwah belum sampai kepadanya. Mengat firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kami utus orang pun Rasul kecuali dengan bahasa kaumnya, supaya si Rasul bisa memberikan penjelasan pada umatnya. Demikian juga firman Allah, sungguh kami jadikan Al-Quran, yaitu kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab supaya kalian memikirkannya. Ja'ala di sini artinya sayyarnahu, kami jadikan dia berbahasa Arab supaya kalian bisa memikirkannya. Maka potongan ayat ini nanti berkaitan erat dengan pembahasan penting yang ruwet dan panjang dalam bab tauhid, yaitu masalah al-udhru bil jahli. Apakah jika seorang itu tinggal di negeri muslim kemudian melakukan kemusyrikan besar, minta-minta kepada orang yang sudah mati dan seterusnya, maka apakah bisa kita nilai dia adalah orang yang batal imannya, sehingga fi hukmi dunia, di hukum dunia kita perlakukan sebagaimana orang kafir ataukah tidak. Maka ayat ini nanti akan jadi dalil ulama yang mengatakan adamul udhri bil jahli, semacam pendapat Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala dan lainnya. Maka ya, dia tinggal di negeri muslim, Al-Quran telah sampai kepadanya, dibacakan saat khutbah Jumat, kemudian disampaikan saat khutbah Idul Fitri dan yang lainnya, tentang bahasanya kemusyrikan bukanlah ajaran Islam, Islam larang kemusyrikan. telah sampai padanya Al-Quran yang melarang kemusyrikan. Sehingga jika dia membalagha, maka siapa saja Al-Quran itu telah sampai padanya, maka Nabi telah mendakwainya. Jika dia melakukan kemusyrikan, minta-minta pada orang mati, maka teranggap dia melakukan kemusyrikan tersebut dalam keadaan punya ilmu dan tidak bodoh. Ya, nanti penjelasan panjang lebar akan kita jumpai di kandungan ayat. A'innakum latasyaduna anna ma'allahi alihatan ukhra, apakah kalian memberikan persaksian bahasanya di samping Allah terdapat sesembahan yang lain? Kalimat tanya di sini, tanya dalam artian mengingkari. Dan ciri istifham lil ingkar adalah kata tanya yang masuk pada kalimat yang diberi tekanan dengan inna dan lam. Innakum sama latasyhaduna. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Yusuf, kalau mereka saudara-saudara Yusuf mengatakan, a'innaka la'anta Yusuf, apakah engkau adalah Yusuf? Maka di sini hamzah istifham masuk pada kalimat yang diberi taukid dengan inna dan lam, innaka kemudian la anta. Ini ciri kalau itu adalah istifham lil ingkar, bertanya untuk menyalahkan, bukan untuk bertanya. Ya, maka sehingga maknanya yu'akadu ditekankan, telah diberi penekanan bahasanya mereka bersaksi kalau di samping Allah terdapat sesembahan yang lain. Non persaksian mereka ini adalah persaksian yang diingkari. Li'anna hadza akdzabu syahadah, karena ini adalah persaksian yang paling bohong. Walaqad qala haula, sungguh mereka telah mengatakan dan memberikan persaksian adanya sesembahan selain Allah. Dengan mereka katakan ketika Nabi mengajak untuk mengisahkan Allah, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah Muhammad itu ingin sesembahan itu cuma satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini satu hal yang mengherankan. Maka berangkatlah tokoh-tokoh di antara mereka. Al-mala' maknanya adalah al-asyraf, orang-orang mulia, tokoh-tokoh elit, orang-orang yang berkedudukan. Mereka berjalan setelah mendengar Nabi mendakwahkan tauhid, mereka berkomentar, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadzal syai'un ujab, wantalaqal mala'u minhum. Orang-orang yang mulia, orang-orang para tokoh di antara mereka kemudian pergi sambil berpesan kepada sambil mengatakan animsu, berjalanlah kalian, artinya da'u hadid da'wata, biarkanlah ajaan ini, janganlah kalian tertipu dengannya, wasbiru ala alihatikum, bersabarlah kalian untuk menyembah sesembahan kalian. Maka ayat ini menunjukkan bahasa untuk jadi orang musyrik butuh kesabaran, butuh sabar. Kalau tidak sabar, nanti tergoda meninggalkan kemusyrikan dan berpindah ke lain hati. Nah, maka untuk jadi orang musyrik, para tokoh-tokoh orang musyrik telah berpesan butuh perjuangan. Nah, kita butuh berjuang untuk bertahan, ndablek dari berbagai macam dalil-dalil tauhid. Ini butuh perjuangan untuk membutakan hati dan untuk tutup telinga yang rapat. Ini semua butuh perjuangan hebat, butuh kesabaran. Ya, maka untuk jadi orang musyrik saja butuh sabar. Maka tentu untuk orang yang jadi orang yang bertauhid juga sama, butuh kesabaran ekstra. Inna hadzal syai'un yurad, inilah sesuatu yang diinginkan. Ma sami'na bihadza fi milatil akhirah, sungguh kami tidaklah kami mendengar ajakan semacam ini fi milatil akhirah, di agama-agama yang terakhir, di agama Nasrani. In hadza ila ikhtilaq, tidaklah hal ini kecuali sekedar kebohongan yang dibuat-buat. Maka tauhid mereka katakan ini adalah kebohongan. Mereka katakan bahasanya tauhid adalah sesuatu yang mengherankan. Mereka katakan bahasanya tauhid semacam tidak ada di ajaran Isa. Ya, itu semua adalah kampanye untuk supaya bersabar terhadap, bersabar untuk menjadi orang musyrik. Kullu asyhad, katakanlah aku tidak memberikan persaksian. Artinya in syahidtum, jika kalian berikan persaksian kalau ada sesembahan selain Allah, maka aku berlepas diri dari kalian. Aku tidaklah memberikan persaksian dan tidak mengatakan adanya sesembahan selain Allah. Kul innama huwa ilahun wahid, katakanlah innama huwa ilahun wahid, ini sesembahan adalah sesembahan yang esa. Di sini kata-kata kul diulang, kul la ashhad, kul innama huwa ilahun wahid. Maka perintah bil qaul, untuk mengatakan, untuk berkata itu kurira, diulang-ulang, menunjukkan pentingnya topik ini. Maka perintah yang pertama adalah perintah untuk tidak memberikan persaksian, kul la ashhad. Dan perintah yang kedua dalam menetapkan persaksian, bahasanya Allah adalah sesembahan yang esa. Kul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari kemusyrikan yang kalian lakukan. Bari'un maknanya baro'ah, atau bari'un diambil kata-kata baro'ah yang maknanya adalah al-khulu, kosong. Maka ada contoh kalimat abra'a rajulu gharimahu, atau abra'a rajula gharimuhu. Maka pihak penghutang membebaskan orang itu, artinya mengkosongkannya dari utang yang menjadi alihi bebannya. Maka makna bari ummi matusyrikun artinya anni khaliyun, aku adalah bersih, aku adalah seorang yang bersih dari kemusyrikan karena aku membuang kemusyrikan dan tidak menyetujui kemusyrikan. Sehingga mimma tusyrikun, dari semua apa yang kalian sekutukan. Maka ini adalah lafadz umum, karena ma isim mausul, dan isim mausul maknanya umum. Ya umu kulama yushraku nabihi, mencakup semua makhluk yang disekutukan, dijadikan sebagai sekutu dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang bertanya, kalau di sini manya adalah umum, maka apakah kemudian Nabi itu berlepas diri dari Isa yang dijadikan oleh orang-orang Nasrani sebagai sekutu Allah? Tentu jawabannya, Nabi Isa alaihissalam, Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berlepas diri darinya. Sehingga supaya kita bisa lepas dari sanggahan dan pertanyaan ini, maka kita punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, ma dalam kata-kata mimma tusyrikun adalah masdariyah, sebagaimana terjemah yang tadi saya pilih. Kul innani bari'um mimma tusyrikun, ma-nya ma masdariyah. Ai innani bari'um min syirkikum, sesungguhnya aku berlepas diri dari kemusyrikan yang kalian lakukan. Itu jika ma-nya ma masdariyah. Maknanya bari'un min syirkikum. Kemudian yang kedua, dan ini yang punya problem, itu kalau kita jadikan ma di sini ma mausuliyah, nanti ada problem, yaitu pertanyaan, nah, apakah Nabi berlepas diri dari Isa? Nanti akan ada timbul pertanyaan semacam itu jika ma-nya kita jadikan ma mausuliyah, karena maknanya adalah innani bari'um minalladhi tusyrikuna bihi, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala makhluk yang kalian menyekutukan Allah bihi dengannya. Berarti nanti akan timbul pertanyaan, hal huwa bari'un min Isa, apakah Muhammad berlepas diri dari Isa? Ini pertanyaan ini timbul kalau ma-nya kita jadikan ma mausul. Namun kalau kita mau, sehingga yang paling aman ma-nya adalah ma masdariyah. Innani bari'um min syirkikum, aku berlepas diri dari kemusyrikan yang kalian lakukan. Dengan apapun kalian melakukan kemusyrikan, mau menyekutukan Allah dengan nabi, dengan wali, dengan malaikat, Semua bentuk kemusikan aku berlepas diri darinya. Namun jika kita mau bertahan manyama mau suluyah, itu juga ada solusinya meskipun lebih panjang ceritanya. Wa imma anna ja'alaha mausulatan wa yustasna min dalika mayubadu min dunillah wa huwa salih. Namun boleh jadi kita jadikan isim mausul lalu kita kecualikan dari hal tersebut makhluk-makhluk yang disembah selain Allah dan dia adalah orang baik-baik yang tidak ingin dijadikan sebagai sekutu, yaitu para nabi, malaikat dan yang lainnya. Sehingga kalau kita maknai manya di sini mausul, maka ayat ini, potongan ayat ini semisal dengan firman Allah di surat Al-Anbiya. Itu firman Allah, sungguh kalian dan berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah adalah bahan api neraka. Kalian semua akan mendatangi neraka. Maka seandainya berhala-berhala tersebut adalah sesembahan, tidaklah mereka akan mendatangi neraka. Wa kullun fiha khalidun, dan semuanya kekal di dalam neraka. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Nah, maka mereka di dalam neraka itu memiliki zafir, lolongan atau rangan. Wa hum fiha la yasma'un, dan mereka di dalamnya tidaklah mendengar. Ya, maka yang jadi kita lihat di ayat yang 98. Sungguh kalian para penyembah dan yang kalian sembah selain Allah adalah bahan bakar neraka. Tatkala turun ayat ini, orang-orang musyrik membantah Nabi SAW dengan mengatakan, jika demikian Isa penghuni neraka. Isa penghuni neraka karena kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah bahan bakar neraka. Li'anna yu'batu min dunillah, karena dia disembah selain Allah. Maka Allah turunkan ayat selanjutnya sebagai bantahan untuk sebuah ini dengan mengatakan, innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubaadun. Orang-orang yang telah tetap keputusan kami bahasanya untuk mereka surga, ulaika anha mubaadun, maka mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari neraka. Sehingga artinya Isa itu terkecualikan dari lafaz umum di ayat sebelumnya. Dan demikian juga ini berlaku untuk ayat ini. Sehingga fasar al-makhad, maka solusi untuk menerjemahkan ayat ini adalah satu dari dua pilihan. Bisa jadi kita jadikan ma'nya masdariyah, sehingga maknanya aku berlepas diri dari kemusikan kalian, atau ma'nya mausul, namun kemudian dikecualikan man makhluk yang dijadikan sebagai sekutu bersama Allah dan dia tidak ridha dijadikan sebagai sekutu bersama Allah, yaitu para nabi, malaikat dan orang-orang yang betul-betul saleh. Kemudian kita masuk pada kandungan ayat. Yang pertama, ya, boleh menyebut Allah dengan sesuatu. Ya, karena di sini ada ayat, ayyusya'in akbaru syahadah. Sesuatu apakah yang paling hebat ya, persaksiannya. Katakanlah Allah. Di anal isim istifham, karena isim istifham jika ditambahkan kepada satu kata maka jadilah kata tersebut adalah kata-kata yang tepat, yang pas sebagai jawaban pertanyaan. Dan di sini jawaban pertanyaan adalah Allah. Ya, ayyusya'in akbaru syahadah itu maknanya ya, Allahu wa ala akbaru syai'in syahadah. Jawaban pertanyaannya adalah ketika kulillah, katakanlah Allah. Maka kalimat lengkapnya kul Allahu akbaru syai'in syahadah. Fayakunullahu ta'ala syai'an, sehingga boleh menyebut Allah dengan sesuatu. Semuanya telah diatur oleh sesuatu yang di atas sana, misalnya dalam bahasa kita. Ini satu hal yang boleh. Yakni artinya yasduku, satu hal yang benar dan tidak salah, kita menyebut Allah dengan sesuatu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Bukhari rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan wasamallahu nafsahu syai'an, dan Allah menamai dirinya dengan sesuatu. Namun wajib untuk kita sadari bahasanya mengkabarkan Allah dengan kata-kata sesuatu itu boleh, akan tapi sesuatu bukanlah nama untuk Allah. Akan tapi Allah tidak dinamai dengannya. Dalil, kalau dalil hal ini bahwasanya ini adalah mimba bil khobar, bukan mimba bil asma. Ini sekedar adalah bab berita tentang Allah, bukan penetapan nama untuk Allah. Adalah mengingat dalilnya adalah karena Allah Ta'ala lahul asma'ul husna, memiliki nama-nama yang terbaik. Dan syai' itu tidaklah menunjukkan makna husna, padahal syarat sesuatu itu adalah tergolong nama Allah harus al-husna, nama yang indah maknanya. Ini syai' tidak indah maknanya, biasa saja. Ya, maka di sini di pelajaran, sebagaimana di pelajaran tauhid asma wa sifat, ada yang namanya bab pemberian nama, bab pemberian sifat, dan bab al-khobar anillah, memberikan informasi tentang Allah. Maka bab sifat itu lebih luas daripada bab nama, karena semua nama mengandung, semua nama Allah mengandung sifat, namun tidak semua sifat jadi nama. Kemudian babul khobar itu lebih luas daripada bab sifat, lebih longgar dan lebih luas daripada bab sifat. Artinya kalau orang sekedar memberikan info tentang Allah, asal infonya benar, maka tidak apa-apa, meskipun tidak berdalil. Kalau itu mimbabil khobar, asalkan infonya itu benar, ya Allah itu memang seperti itu, maka tidak mengapa, meskipun tidak berdalil. Nah, contohnya ini, kita sebut Allah dengan syai', dan itu adalah babnya bab khobar, dan bukan pemberian nama. Karena apakah Allah itu syai'? Ya Allah itu syai'. Karena dia punya zat, dia bukan sesuatu yang hanya ada di alam imajinasi, dia sesuatu yang nyata, maka dia syai'. Kemudian seandainya ada yang bertanya apakah boleh menyebut syai' untuk Al-Quran, sesuatu untuk Al-Quran, jawabannya iya. Huwa syai'un, Al-Quran adalah syai' tanpa ragu. Namun Jamiyah mengatakan jika kalian menyebut Al-Quran dengan syai', berarti kalian mengakui kalau Al-Quran makhluk. Karena Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Maka jawaban kita untuk kalimat ini adalah kita katakan Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla, dan firman Allah adalah bagian dari sifatnya, dan sifat khaliq itu bukan makhluk. Karena yang namanya sifat mengikuti pemilik sifat. Maka sebagaimana Allah itu adalah zat yang zatnya bukanlah zat yang tidak tercipta, maka demikian juga sifatnya adalah sesuatu yang bukan tercipta. Tsumma la yamna, kemudian tidaklah terlarang, bahasanya maksud dari ayat Allah khaliqu kulli syai', Allah adalah pencipta segala sesuatu, yang dimaksudkan dengan kata-kata umum ini adalah sesuatu yang khusus. Artinya Allah adalah khaliqu kulli syai' minal makhluqat. Allah adalah pencipta segala sesuatu yang sesuatu itu memang makhluk dan diciptakan. Maka kata-kata umum itu kata-kata yang bersifat umum, terkadang yang diinginkan adalah khusus. Sebagaimana firman Allah tentang angin, kaum 'Ad, tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu karena perintah Allah. Dan telah diketahui bahasanya angin tersebut tidak menghancurkan langit, tidak pula bumi, bahkan tidak pula menghancurkan rumah-rumah. Kaum 'Ad, sebagaimana Allah katakan, fa'asbahu la yura ila masakinuhu, maka jadilah mereka tidaklah terlihat dan tersisa kecuali rumah-rumahnya saja. Artinya rumahnya tidak hancur. Maka tentang Allah adalah khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Ya, maka sesuatu di sini bisa kita maknai dalam ilmu usul fikih dengan sebutan al-am urida bihi al-khusus. Lafadznya umum namun yang dimaksudkan khusus. Sama dengan tadi wa innani bari'um mimma tusyrikun. Jika manya kita jadikan mausul dan aku berlepas diri dengan makhluk yang kalian sekutukan Allah dengannya. Namun bukan semua makhluk ternyata. Ada pengecualian kalau orang soleh, kalau nabi, malaikat, ya, maka tidak termasuk. Sehingga lafadznya umum namun makna yang diinginkan adalah khusus. Kemudian kandungan yang kedua, persaksian Allah adalah persaksian yang paling hebat. Naam, wallahi, betul, demi Allah, sungguh persaksian Allah adalah persaksian yang paling hebat. Karena persaksian yang diberikan oleh Allah itu berdasarkan ilmu, keyakinan dan keadilan. Dan wa khalalu fi syahadah, dan persaksian itu tidak valid, tidak akurat, manakala persaksian itu dasarnya adalah prasangka, dasarnya ketidaktahuan, atau dasarnya adalah kedzaliman, ingin mendzalimi orang lain. Makanya namanya saksi boleh jadi membangun persaksiannya dengan berbagai hal yang bersifat prasangka, atau memberikan persaksian anjahlin tamin dalam keadaan tidak tahu sama sekali, atau memberikan persaksian ala dhul ala jaurin karena faktor kedzaliman, ingin menjerumuskan seseorang, maka dia memberikan persaksian. Semua hal ini merusak persaksian. Sedangkan persaksian Allah bersih dari ini semua. Bersih dari praduga, bersih dari ragu, dan bersih dari kezaliman. Maka persaksian Allah muncul dari ilmu yang yakin, muncul dari keadilan, yang tidaklah mungkin berbuat zalim dalam persaksian Jalla wa'ala. Ya, maka dalil yang lain yang menunjukkan hal ini, dalil lain dalam Al-Quran yang menunjukkan hal ini, bahasanya persaksian Allah adalah persaksian yang paling hebat, adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa, walakin Allah yashadu bima anzala ilaik, anzalau bi ilmi. Kan, tapi Allah memberikan persaksian dengan apa yang Allah turunkan padamu, Allah turunkan Al-Quran kepadamu dengan ilmunya. Malaikat juga memberikan persaksian, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Maka yang diambil adalah waqafa bilai syahida ayyak yakfi syahadatullah. Persaksian yang Allah berikan sudah mencukupi. Maka ini menunjukkan bahwa persaksian Allah adalah persaksian yang paling unggul. Demikian juga walau taqawala alaina ba'dul aqawil, seandainya dia berbohong atas nama kami meski hanya sedikit kebohongan. Maka lihat ba'dul aqawil, sedikit kesombongan. Maka aqawil di sini atau ba'du sini di sini mudhaf kepada aqawil, sehingga artinya satu perkataan dari sekian banyak perkataan. Maka misalnya seandainya kami wahyukan pada Muhammad 1000 perkataan, kemudian dia ngarang membuat sendiri satu perkataan, la akhadna minhu bil yamin, niscaya akan aku pegang dia dengan tangan kanan, kemudian akan aku potong urat-urat lehernya. Maka apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam terputus urat lehernya? Jawabnya tidak. Bahkan beliau tetap hidup sampai ajal yang pasti untuknya. Bahkan Allah menolongnya. Fadalla ala hadza, maka ini dalil dan indikator yang menunjukkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Dan persaksian yang Allah berikan itu ada dua macam, persaksian berupa perkataan ataukah perbuatan. Persaksian dengan perkataan, ya, contohnya adalah dalam firman Allah di surat An-Nisa tadi, lakin Allah yashhadu bima anzala ilaik, akan tapi Allah memberikan persaksian dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Dan ada persaksian yang datang dari Allah dalam bentuk perbuatan, berupa Allah memberikan kemenangan dan memberikan kekuasaan kepada orang yang ngaku-ngaku kalau dia adalah utusan Allah. Pada Allah janji, siapa yang ngaku-ngaku bohong, maka Allah akan menghukum dia di dunia. Bahkan dia dapat wahyu kemudian ngarang sedikit, itu akan dihukum kes di dunia. Apalagi yang sama sekali tidak dapat wahyu. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala akan jadi hakim antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan musuh-musuhnya. Syahidum baini wa bainakum. Allah adalah saksi antara pemutus, pemberi keputusan antaraku dan kalian. Jika ada yang bertanya, apakah saksi itu boleh disebutkan untuk qadhi? Loh, qadhi kok saksi? Allah kan akan jadi qadhi, pemutus, hakim. Nabi yang mengatakan diri adalah utusan Allah, dan orang-orang kafir mengatakan pengakuan Muhammad sebagai utusan Allah adalah bohong. Nanti qadhinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Loh kok di sini kok syahidum baini wa bainakum? Boleh tidak qadhi disebut dengan saksi? Jawabannya boleh. Bacalah firman Allah Azza wa Jalla di surat Yusuf. Wa syahida syahidum min ahliha. In kana qamisu qudda min kuburin fa shadaqat wa huwa minal kadhibin. Dan bersaksilah seorang saksi. Syahid di sini qadhi maknanya. Dan qadhi, maka yang memberikan keputusan adalah seorang qadhi dari keluarga Imra'atul Aziz. Isi keputusannya, isi hukumnya, amar putusannya, jika bajunya Yusuf itu koyak dari depan, maka Imra'atul Aziz atau Zulaikha sebagaimana dalam Israiliyat adalah benar dan Yusuf itu bohong. Dan jika bajunya Yusuf itu koyaknya dari belakang, maka Zulaikha itu dusta dan Yusuf itu benar. Maka di syahidah syahidun di sini maknanya hakamah hakimun. Maka ada yang memberikan putusan. Dan itu adalah keluarga Zulaikha. Dari mana kita bisa katakan maknanya adalah hakamah hakimun, padahal bunyi ayatnya syahidah syahidun li'anahu lam yashhad. Kalau kita lihat, apakah dia memberikan persaksian? Enggak. Aku melihat gini. Itu kalau memberikan persaksian. Dan enggak, ini memberikan keputusan. Kalau begini, maka ini bohong. Kalau begitu, maka berarti dia benar. Putusan bukan persaksian. Kalau persaksian, aku menyaksikan. Telah terjadi peristiwa begini. Maka dia tidak memberikan persaksian. Karena dia mengatakan, ingka nakomi suhu kuda mengduburin dan seterusnya. Ya, maka ini dalil bolehnya. Maka ada dua ayat berarti ya. Qadhi namun disebut dengan saksi. Di surat Yusuf dan di surat Al-An'am. Syahidum baini wa bainakum. Kemudian kita katakan bahasanya hakim seorang qadhi dalam realita adalah saksi dari tiga jurusan, dari tiga sisi. Yang pertama, dia memberikan persaksian bahasanya hukum yang tepat itu begini-begini. Kemudian yang kedua, ya, dia memberikan persaksian kepada terdakwa al-mahkum alaih bi'anal haq alaihi. Bahasanya hak itu adalah menjadi kewajibannya. Ini jika masalah utang piutang misalnya. Maka keputusan qadhi-qadhi mengatakan Anda punya kewajiban membayar utang sekian. Maka dia memberikan persaksian bahasanya dia punya kewajiban. Kemudian yang ketiga, seorang hakim memberikan persaksian kepada al-mahkum lahu, orang yang diuntungkan oleh keputusan. Kalau dia adalah orang yang berada di pihak yang benar. Artinya hak itu memang menjadi haknya. Sehingga kesimpulannya, putusan seorang hakim, seorang qadhi itu mutadhamminun, mengandung persaksian, mengandung unsur persaksian. Sehingga kesimpulannya, fayasiu, maka sah dan boleh yutlaq alal hakim anahu syahid. Kita seorang qadhi, seorang hakim, kita sebut dengan saksi. Dan perlu diketahui bahasanya qadhi tidak boleh merangkap jadi saksi. Dalam putusan seorang hakim tidak boleh dia hakim sekaligus dia saksi. Ini pencuri, saksinya adalah saya. Nah, saya lihat dia mencuri, tidak boleh. Kalau dia memberikan persaksian, temannya yang qadhi yang lain yang harus jadi qadhi, sedangkan dia cuma memberikan persaksian. Dan itu hikmah yang dikatakan oleh sebagian ulama, kenapa Nabi tidak menghukum orang-orang munafik. Hikmahnya, kenapa Nabi tidak menghukum orang-orang munafik? Karena yang tahu munafik itu Nabi. Yang tahu siapa-siapa yang munafik itu Nabi. Loh, Nabi kok memutuskan ini layak dipenggal ke dia munafik? Maka nanti jadi qadhi menjadi saksi. Saksi sekaligus qadhi itu tidak boleh. Qadhi harus jabatan tersendiri, kemudian ada orang yang memberikan persaksian, dan atas dasar persaksian-persaksian ini kemudian qadhi memberikan keputusan. Meskipun qadhi dari sisi bahasa dia adalah saksi dari tiga sisi. Dia adalah saksi bahasanya hukum yang benar demikian. Dia saksi bahasanya yang salah adalah salah, dan dia saksi memberikan persaksian pihak yang benar adalah benar. Namun dia tidak boleh jadi saksi. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.